Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tinggalkan aku sendiri di sini, Kanda. Biarkan aku sendiri. Baiklah. Baiklah, Dinda. Kau harus mengambil keputusan. Bicarakan dengannya. Bukannya tenggelam berlarut-larut seperti ini. Kembalilah beristirahat jika kau sudah tenang. Aku menunggumu di bilik kita. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-14 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Moko sebagai Landayan, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka menjadi cemas melihat kakeknya Mamang Kuraya tiba-tiba saja mengerang kesakitan. Kek, ada apakah? Mengapa kakek jadi seperti ini? Kek, mungkin karena tubuh ini sudah terlalu rapuh. Sekarang hilang sudah rasa sakit itu. Kakek sudah sering merasakan sakit seperti ini. Ya, hampir 2 atau 3 hari terulang. Dan datang rasa sakit seperti tadi. Tapi sudahlah. Kalian tidak perlu mencemaskan diriku. Berlatih sajalah. Hari ini kami tidak jadi berlatih. Biarlah, besok saja, Kek. Bukankah kau juga begitu, Adi Purbaya? Iya, Kak Cempaka. Kami akan berlatih besok sore, Kek. Sebaiknya kakek ikut bersama kami ke istana. Di sana kami akan dapat menjaga dan mengurus kakek. Benar, Kek. Marilah tinggal bersama kami di istana. Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Jika aku tinggal di istana, akan kacaulah segala-galanya. Akan rusak segala macam tatanan dan aturan yang telah ada. Apa maksud kakek? Bukankah tadi kalian mengatakan akan merawat aku? Akan merawat diriku yang sudah tua ini? Iya, benar, Kek. Di istana kami akan dapat memperhatikan kesehatan kakek. Mana bisa, mana boleh. Kau adalah putri angkat dari Haji Konda yang selalu dipuji sanjung oleh penduduk dan juga kalangan istana. Dan kau Purbaya, kau seorang calon raja seorang putra mahkota bagi setiap orang dan bagi setiap kaula. Raja mempunyai suara dan kedudukan yang hampir tidak beda dengan dewa. Lalu jika aku berada di sana, kau akan merawatku. Oh, mana bisa, mana boleh seperti itu. Aku menerima perlakuanmu sekarang karena kalian berada di tempat sunyi. Dan ini tidak boleh sampai tersiar dan sampai ke telinga penduduk Karang Sedana. Kalian adalah orang-orang yang patut mendapat sembahan. Jika memang itu kesulitan kakek, saya dapat memerintah para pelayan dan dayang yang melayani kakek. Sudah, sudahlah. Percayalah, aku sanggup untuk merawat diriku sendiri. Kembalilah pulang jika memang kalian tidak ingin berlatih. Tapi kek, saya masih ingin merawat dan menjaga kakek. Raden Landayan lebih patut kau perhatikan daripada diriku, Cempaka. Kembalilah pulang. Suamimu akan menjadi cemas jika kau terlalu lama meninggalkannya. Saya sudah minta izin darinya, kek. Bahkan dialah yang mengingatkan saya untuk berlatih kemari. Beruntunglah kau mendapatkan suami yang mempunyai sikap dan pengertian seperti itu. Kembalilah kau, dan kau juga Purbaya. Baiklah, kek. Baik-baiklah menjaga diri, kek. Iya. Aku pulang dahulu, Kak Cempaka. Aku juga permisi, kek. Iya. Yang Widi, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa dua remaja yang seharusnya bersatu kini berpisah dan saling menjauhkan diri? Apakah benar akan demikian jadinya? Apakah telah sirna kekuatan agung dan suci dari dalam tubuh mereka? Dua kekuatan agung yang seharusnya bersatu. Tidak mungkin. Aku yakin kekuatan agung dan suci itu masih berada di dalam tubuh mereka. Ya. Aku yakin mereka berdua akan bersatu. Mereka berdua akan bersatu. Seperti yang diceritakan Landayan kepada aku. Semua pasti telah diaturnya. Semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ada seseorang di luar. Siapa di luar? Saya, kek. Saya kembali membawakan sedikit makanan untuk kakek. Masuklah, Cempaka. Saya membawakan pisang hutan ini untuk kakek. Dan dua buah kelapa muda untuk penawar haus kakek. Terima kasih, Cempaka. Terima kasih. Letakkanlah di sudut kupu-kupu itu. Iya, kek. Dan kau boleh kembali pulang. Mengapa kau masih juga berdiri di situ? Kembalilah cepat, Cempaka. Apakah kau ingin menjadi seorang istri yang tidak berbakti? Menjadi seorang istri yang tidak mengenal tugas utamanya terhadap suami? Kenapa? Saya kembali. Ya. Dinda Cempaka, bolehkah aku berbicara denganmu? Dinda Cempaka, mengapa kau terus saja mengurung diri, Dinda? Baru saja aku bertemu dengan Ayahanda Prabu. Beliau menanyakan tentang dirimu. Aku tidak mengurung diri, Kanda. Pintu ini tidak kukunci. Masuklah, Kanda. Baiklah. Bagaimana, Dinda? Apakah kau ingin menemui beliau, Ayahanda Prabu? Apa? Apakah beliau memanggilku? Tidak. Beliau tidak menitahkanmu untuk menghadap. Beliau hanya mengatakan rindu kepadamu. Beliau jarang melihatmu akhir-akhir ini. Oh, bukankah setiap akhir pekan aku bertemu dengan Ayahanda pada setiap jamuan makan keluarga istana? Iya, itu yang dikatakannya. Beliau hanya dapat bertemu dan melihat dirimu hanya pada perjamuan makan keluarga istana. Apakah hanya itu yang ingin Kanda Landayan sampaikan? Dinda Cempaka, apakah kau tidak mengharapkan kehadiranku? Tidak, Kanda. Aku hanya ingin menyendiri di sini. Aku akan datang ke kamar kita nanti saat makan malam. Nanti kita akan makan malam bersama, Kanda. Dinda, sekembaliku dari bilik utama, lewat di depan bilik Raden Purbaya. Entah karena kealpaan pelayan dalam, entah juga karena Raden Purbaya sendiri, aku menemukan sebuah rontal yang tercecer. Rontal? Apakah ada sesuatu yang tertulis di dalamnya? Iya, dan aku pasti ini adalah tulisan dari Raden Purbaya. Ini, kau lihatlah, agaknya sebuah puisi. Apakah itu tulisan Raden Purbaya? Iya, ini adalah tulisannya. Tulisannya. Serasa rusak rasaku dalam rangkuman roda. Gamang rasaku dalam rangkuman kelam. Masa remaja meremas ragam rahasia. Membelit, lingkar, bagai rantai menjerat seluruh tubuh. Sungguh sempit dan sesak bilik istana. Sungguh pelik serasa sang masa. Cintaku makin jauh menghilang. Pintaku makin jauh melayang. Wajahnya yang ayu, yang dahulu singgah di jendela hati, kini yang ada hanyalah sesabit bulan sempit. Suram, samar dan sepi. Tak ada riuh seperti dulu. Tak ada mimpi indah yang kerap datang mengobar rindu. Sepi kosong, hitam kelam, resah gelisah. Entah dia akan datang kembali menjenguk jiwa ini. Kekasih, kekasih, kekasih, kekasih. Dia begitu merindukan dirimu. Kalian memang sepantasnya bersama-sama. Kau bicara apa, Kanda Landayan? Ini memang tulisan tangannya. Tapi dari mana kau dapat menduga segala keresahan jiwa dan hatinya adalah karena aku? Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, Kanda Landayan. Tidak perlu kau menyembunyikan segalanya, Dinda. Aku justru mengharapkan suatu saat kau akan dapat bersatu dengannya. Dengan kekasihmu itu. Aku adalah istrimu, Kanda. Tidak, jangan kau sebut-sebut lagi namanya. Tinggalkan aku sendiri di sini, Kanda. Biarkan aku sendiri. Baiklah. Baiklah, Dinda. Kau harus mengambil keputusan. Bicarakan dengannya. Bukannya tenggelam berlarut-larut seperti ini. Kembalilah beristirahat jika kau sudah tenang. Aku menunggumu di bilik kita. dewa agung sembahanku. Oh, Raden, Raden, maafkan aku. Maaf. Bulan hanya tinggal separuh, tepat seperti tergantung di puncak Niu. Langit yang menelungkup nampak setengah biru dan setengah putih, dan bayangan pepohonan menghitam kaku tidak bergerak. Malam yang seperti ini menyebabkan hati rindu kian bertambah. Betapa indah jika ada sekuntum puspa murni jadi hiasan hati yang sepi. Malam ini, entah mengapa tiba-tiba saja aku ingin bertemu dengan kakek. Tiba-tiba saja aku ingin bertemu kembali. Aku ingin bermalam di gubuknya. Aku ingin menemaninya. Aku ingin mengobati luka-luka hati ini. Alangkah sejuknya kesepian dalam hutan ini. Pantas kakek tidak ingin datang ke istana. Kesepian hutan ini, kesejukan serta kasriannya tidaklah mungkin dibandingkan dengan istanaku di Karangsedana. Aku akan menjumpainya. Mudah-mudahan kakek belum tidur dan aku tidak mengganggunya. Menegurku, ataukah dia tidak berada di gubuknya? Baiklah, akan kulihat. Kek, kakek, kakek, kek, ini aku, Purbaya datang. Saja di dalam. Perlahan-lahan Raden Purbaya membuka pintu dan kemudian melangkah masuk. Akan tetapi belum lagi ia duduk di balai-balai kecil tempat kakeknya beristirahat, matanya tertumbuk satu bayangan yang tergantung di sudut gubuk, sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik. Kakek! Apa yang telah terjadi? Kakek, siapa yang telah melakukan ini? Siapa yang telah membuat kakekku seperti ini? Kakek. Raden Purbaya memutuskan tali yang mengikat leher kakeknya, dan kemudian sambil terisak geram, ia memeriksa keadaan tubuh kakeknya. Dada kakek telah hancur oleh pukulan seseorang. Dan seluruh tulang-tulang remuk dibuat oleh bajingan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Aku akan mencari pembunuhnya. Aku akan membalaskan semua ini. Kakek. Sambil terisak sedih, Raden Purbaya memondong tubuh kakeknya dan kemudian dibawanya pulang ke istana. Dan pada malam itu juga, seisi istana menjadi gempar oleh tangisan cempaka yang meraung memecahkan kesunyian malam. Oh, siapakah yang telah berbuat kejam seperti ini? Aku akan membalasnya. Aku akan membuatnya menyesal telah membuat kakekku seperti ini. Raden, katakan, apakah kau tahu siapa pembunuhnya? Apakah kau menemukan tanda-tanda di sekitar gubuk kakek? Ayo, ayolah, kita harus mencarinya. Kita harus mencari pembunuhnya. Cempaka menangis meraung-raung. Hatinya hancur melihat laki-laki tua yang telah dianggapnya seperti kakek sendiri mati dalam keadaan yang teramat mengenaskan. Prabu Ajikonda yang berada di sisinya mencoba untuk menenangkan Cempaka. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan Mamang Kuraya? Siapakah yang telah membunuhnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.